Ini adalah pertemuan ke-18 dalam kajian membaca dan memahami kitab Minhajul Thalibin karya Imam An-Nawawi di dalam buku Imam Asy-Syafi'i. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala al-mab'ud rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yaqul al-Imam kajian kitab sekolah. Yaqul al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah ta'ala كتاب الصلاة المكتوبات خمس الظهر وأول وقته زوال الشمس وآخره مصير ظل الشيخ مثله سوى ظل استواء الشمس. طيب. Yang ini kita sudah memasuki dari pertemuan sebelumnya, kitab sholat, pembahasan tentang sholat, dimulai oleh beliau di dalam waktu sholat. Dan dalam waktu sholat ini dimulai oleh beliau, Imam An-Nawawi, memulai dari waktu zuhur. Awal waktu zuhur dan akhir waktu zuhur sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu dari tergelincirnya matahari sampai panjangnya bayangan suatu benda seperti benda aslinya. Selain bayangan fa'i, dinamakan fa'i yaitu bayangan ketika matahari sedang tegak di atas. Dan akhir waktu zuhur ini adalah awalnya masuk waktu asar. Baik. Baik. Dan waktu asar berlanjut terus dari ketika bayang suatu benda sepanjang bendanya, itu awal waktu asar, wayabqa, dan terus berlaku waktu asar ila hatta al-ghurub, hatta taghruba. Jadi masih ada waktu asar sampai matahari terbenam. Ini akhir waktu asar. Wal ikhtiyaru alla tu'akhkhara 'an nasir dhilli mithlaini. Baik. Yang tadi disebutkan oleh Imam Nawawi, waktu sampai tenggelamnya matahari itu adalah akhir waktu asar. Cuma waktu asar ini ada yang dinamakan waktu ikhtiyar dan ada waktu ittirar. Beliau menyebutkan wal ikhtiyar, waktu ikhtiyar. Apa maksud waktu ikhtiyar? Waktu yang masih boleh seseorang mengakhirkan sholat tanpa uzur. Waktu yang masih ada batasan, boleh nanti dululah saya sholatnya. Nanti dulu saya sholatnya. Sampai batas waktu apa? Sampai batas akhir waktu ikhtiyar. Tidak boleh masuk waktu ikhtiyar, ikhtiyar. Jadi barang siapa yang sholat masih di dalam waktu ikhtiar, dia sholatnya sah dan tidak berdosa. Akan tetapi barang siapa yang sudah lewat waktu ikhtiar masuk ke waktu ikhtirar, sedangkan dia mengakhirkannya tanpa udur, maka sholatnya sah, akan tetapi dia berdosa. Sholatnya, kalau yang di luar waktu ikhtiyar, sudah masuk waktu ikhtiyar, sholatnya tetap sah. Cuma dia berdosa. Karena waktu ikhtiyar itu khusus bagi orang-orang yang uzur. Kapan waktu ikhtiyarnya waktu asar? Yaitu dari akhir waktu zuhur tadi sampai an la tu'akhkhara an masiriz dhilli mithlaini. Yaitu waktu ikhtiar jangan sampai diakhirkan sholat asar sampai lebih daripada panjang bayangan suatu benda menjadi dua kali lipat. Jadi ini waktu ikhtiar sampai panjang benda dua kali lipatnya. Panjang bayangan benda dua kali lipatnya. Di atasnya itu waktu al-ikhtirar. Barang siapa yang mengakhirkan ke waktu ikhtirar sedangkan dia bukan dari orang yang punya uzur, maka bukan gara-gara sakit, bukan gara-gara tidur, bukan gara-gara misalnya suci dari haid dan lain sebagainya, maka barang siapa yang mengakhirkan dalam di luar waktu ikhtiar, maka dia berdosa. Tapi tetap dia wajib sholat dan sholatnya sah. Wal maghribu bil ghurubi. Dan waktu maghrib adalah di akhir, setelah akhirnya waktu asar, waktu ikhtirar. Kapan itu? Ketika terbenamnya matahari. Wal maghribu bil ghurub. Awal waktu maghrib adalah dengan tenggelamnya matahari. Wa yabqa hatta yaghiba ash-shafaqul ahmaru bil qadim. Dan waktu maghrib ini sampai terbenamnya, wa yabqa, masih ada waktu maghrib, hatta yaghiba ash-shafaqul ahmaru, sampai tenggelamnya bayangan merah yang ada di langit. Warna merah yang ada di langit. Jadi mega merah. Ya. Sampai tenggelamnya warna awan yang merah ini, itulah akhir waktu maghrib. Dan ini pendapat qadim. Pendapat Imam Syafi'i yang ketika masih di Irak. Berarti kalau yang seperti ini konsekuensinya, waktu maghrib itu waktu muwassa. Waktu yang masih, kalau sudah azan masih bisa diakhirkan. Panjang waktunya antara tenggelamnya matahari dengan tenggelamnya syafaq al-ahmar, mega merah yang ada di langit, itu waktunya panjang. Cuma ini adalah pendapat qadim. Apa pendapat jadid? Wa fil jadid yang qadhi bi mudhi qadri wudhu'in. Wa satri auratin wa adhanin wa iqamatin wa khamsi raka'atin. Baik. Adapun pendapat jadid, pendapat Imam Syafi'i yang jadid, wafil jadid, pendapat yang jadid, yang qadhi waktu maghrib habisnya cukup hanya bimudhi qadri wudhu'in, dengan selesainya wudhu. Jadi dengan tenggelamnya matahari, kapan akan habis waktu maghrib? Habis waktu maghrib, cukup waktunya adalah untuk wudhu. Bimudhi qadri wudhu, dengan selesainya wudhu. Wa satri aurat, cukup waktu untuk menutup aurat. Wa adzan, untuk adzan. Wa iqamah, untuk iqamah. Wa khamsi raka'an, cukup untuk 5 waktu salat. 5 rakaat salat. Kira-kira berapa waktu ini? Tenggelam matahari, wudhu, menutup aurat, adzan, iqamah, salat 5 rakaat. Enggak sampai 20 menit mungkin. Baik. Inilah pendapat yang jadi. Ini yang dinamakan waktu maghrib, waktu mudhayyah. Baik, waktu maghrib, waktu mudhayyah. Dia cuma sekedar cukup untuk salat saja. Di luar itu bukan waktu maghrib lagi. Baik. Walau syara'a fil waqti wa madda hatta ghaba asy-syafaq jaza 'ala as-sahih. Baik. Walau syara'a fil waqti. Adapun kalau dia sholat maghrib, dia syara'a, memulai sholat. Walau syara'a, adapun kalau dia memulai sholat, fil waqti, dalam waktunya. Baik. Wa madda hatta ghaba asy-syafaq. Akan tetapi, berlanjut sholatnya, belum selesai-selesai sampai tenggelamnya syafaq, sampai masuk waktu Aisyah. Misalnya mungkin panjang bacaannya, jaza ala sahih. Maka salat seperti ini tetap sah, tetap dinamakan dia salat di dalam waktu. Ini bagi siapa? Bagi orang yang mengatakan wa madda hatta ghaba syafaq. Dan berlanjut bukan belum masuk waktu Isya. Pas tenggelamnya mega merah. Pas waktu Isya. Ini ingin menunjukkan memang pendapat yang jadid adalah waktunya mudhayyah. Waktunya cuma sekedar untuk 5 rakaat salat. Cuma kalau dia mulai salat cuma berlanjut terus panjang lebih daripada 5 rakaat waktunya. Sampai batas akhir tenggelamnya mega merah, maka tetap sah. Jadi ya, maksud waktu mubayyah tadi waktu memulai salat. Paham ya, bisa dipahami? Beda pendapat jadi dengan pendapat qadim. Baik. Qultul qadim azhar wallahu a'lam. Imam Nawawi merujukkan pendapat qadimlah yang lebih kuat, yaitu yang mengatakan waktu maghrib itu muwassa dari tenggelamnya matahari sampai tenggelamnya awan yang berwarna merah. Waktunya panjang atau mengakhirkan pun masih bisa. Baik. Jadi mengakhirkan boleh, maksudnya mati sah, adapun yang afdal nanti disebutkan salat pada awal waktunya. Baik. Wal 'isya'u bi maghribi asy-syafaqi. Baik. Wal 'isya' waktu Isya di Maghrib Syafaq, yaitu akhirnya waktu Maghrib dengan tenggelamnya mega merah yang ada di langit. Dan waktunya sampai wayabqa, waktunya masih ada waktu Isya sampai fajar, sampai waktu subuh. Baik. Wal ikhtiyaru alla tu'akhkhara 'an thuluthil laili. Adapun waktu ikhtiar yang tadi waktu bagi seluruhnya, waktu masih sah dia kita salat Isya. Ini juga ada waktu ikhtiar dan ikhtiar dalam mazhab Imam Syafi'i di dalam salat Isya. Sampai fajar itu masih sah salat Isya. Cuma ada waktu ikhtiar, waktu yang boleh diakhirkan orang tidak punya udzur. Kalau diakhirkan lewat waktu ini, dia berdosa, namun salatnya tetap wajib dan tetap sah. Kapan waktu ikhtiar? Waktu ikhtiarnya salat Isya adalah an la tu'akhkhara 'an thulutsil lail. Tidak, jangan sampai diakhirkan, dilewatkan dari sepertiga malam. Kira-kira berapa sepertiga malam? Sepertiga malam, setengah malam, seperempat malam itu hitungannya dari tenggelamnya matahari sampai terbit fajar. Silakan dibagi tiga, silakan dibagi empat, maka akan kita ketahui. Dan itu berbeda. Apalagi di daerah yang empat musim, itu terkadang maghribnya jam 5, subuhnya jam berapa? Subuhnya jam 6. Bisa jadi seperti itu kalau musim dingin. Kalau musim panas, maghribnya jam 8 malam, subuhnya jam 4. Baik. Wa fi qawlin nisfihi. Baik. Ada pendapat yang dhaif dalam mazhab Imam Syafi'i, waktu ikhtiar itu sampai tengah malam. Cuma pendapat yang sahih, yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, waktu ikhtiarnya salat Isya sampai sepertiga malam. Ya, kira-kira jam berapa? Jam 11 gitu ya. Allahu a'lam. Wa subhu bil fajr shadiq. Baik. Dan salat subuh, waktu awal salat subuh adalah dengan keluarnya bil fajri shadiq, dengan keluarnya fajar shadiq. Baik, dengan keluarnya fajar shadiq. Apa itu fajar shadiq? Wa huwa muntashiru bauhu mu'taridan bil usuq. Baik. Dia adalah fajar shadiq adalah al muntashiru bauhu, yang tersebar cahayanya mu'taridan bil usuq. Yang melintang di ufuk. Mu'taridan itu bentuknya horizontal. Karena ini membedakan dengan fajar kadhib, yaitu yang bentuknya tulan, memanjang ke atas. Meninggi ke atas cahayanya. Itu yang terjadi sebelum fajar kadhib. Siapa yang pernah melihat di tempat kita, wallahu a'lam. Karena memang tempat kita ini sudah bisa melihat karena ada diganggu oleh cahaya-cahaya kota. Baik. Adapun fajar shadiq bedanya adalah al-muntashiru mu'taridan, bukan kata. Mu'taridan ardan itu seperti di waktu ardan itu bentuknya horizontal bil ufuq, di kaki langit. Ufuq dinamakan kaki langit. Wa hatta tatlu' asy-syamsu. Dan waktunya masih tersisa hatta tatlu' asy-syamsu, sampai matahari terbit. Wal ikhtiyar, adapun waktu ikhtiar yang masih boleh diakhirkan dengan sengaja tanpa ada udzur, an la tu'akhkhara 'anil isfar, jangan sampai diakhirkan sampai matahari, sampai langit menguning. Baik, kalau sudah menguning itu sudah sampai waktu selesai waktu ikhtiar. Inilah disebutkan waktunya, waktu-waktu sholat dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi dari sini bisa kita lihat ada berapa waktu sholat yang ada waktu ikhtiarnya. Asar, Isya, dan subuh. Baik. Qultu yukrahu tasmiyatul maghribi isya'an wal isya'i 'atamatan. Baik. Imam Nawawi mengatakan, memberikan faedah di sini, bukan sedang membuat pendapat yang rajih menurut beliau dibandingkan pendapat Imam Rafi, cuma membawakan faedah. Yukrahu tasmiyatul maghribi isya'an, dimakruhkan menamakan salat maghrib salat isya. Dimakruhkan. Wal isya atamatan, dan dimakruhkan juga menamakan salat isya salat atamah. Wanaumu qablaha, dan dimakruhkan juga tidur sebelum isya. Wal haditsu ba'daha illa fi khairin wallahu a'lam, dan dimakruhkan juga ngomong-ngomong berbicara setelah salat isya illa fi khair, kecuali untuk suatu yang bagus, suatu perbuatan yang baik, bukan untuk perbuatan yang sia-sia. Wallahu a'lam. Wa yusannu ta'dilu salati li awwali waqti, dan disunnahkan, wa yusannu disunnahkan ta'jilu shalah, untuk segera melaksanakan salat li awwalil waqti, di awal waktu. Wa fi qawlin ta'khirul 'isha'i afdal, ada pendapat yang dhaif dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu ta'khirul 'isha'i afdal, mengakhirkan waktu 'isya itu lebih utama. Cuma pendapatnya dhaif dalam mazhab Imam Syafi'i. Namun yang dimaksudkan mengakhirkan waktu isya afdal ini adalah jangan sampai melewati waktu ikhtiar. Sampai kapan waktu ikhtiar isya? Tsulutsul lail, sepertiga malam pertama. Baik. Wa yusannul ibradu bil dhuhri fi shiddatil harr, dan disunnahkan wa yusannu al ibrad, menunggu sampai waktu dingin. Menunggu sampai suasana dingin, ibrad barat. Ya, barid. Dingin. Bidzuhri, untuk memulai salat zuhur. Dalam syarah disebutkan walaupun azannya tetap di awal waktu, namun disunnahkan untuk mengakhiri salat zuhur sampai waktu agak dingin. Fi syiddatil harri, ketika saat itu suasana sangat panas. Apa batasan waktu dinginnya? Disebutkan dalam syarah, yaitu sampai kira-kira matahari sampai kira-kira tembok sudah berbentuk bayangan yang cukup orang berjalan di dalamnya. Ada tembok-tembok di jalan, ada bayangan yang kira-kira cukup orang itu berjalan. Biar bisa dingin. Begitu saja di masjid mungkin, masjidnya tidak, atapnya kurang rapat misalnya, zaman dahulu, sehingga ada bayangan yang masih bisa menutupi tembok untuk bisa orang dingin sholat di dalam bayangan. Baik, ini dah yang disebut dalam syarah bagaimana menunggu dingin. Dan ini pada saat suasana sangat panas. Baik. Wal asah ikhtisasuhu bi baladin harrin. Dan pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, disunnahkan mengakhirkan sampai dingin ini khusus bagi kota ataupun negara yang benar-benar negara itu panas. Baik. Wa jama'atu masjidin yaqsidunahu min bu'din, dan di dalam jamaah disunnahkan untuk menunggu waktu dingin ini adalah khususnya bagi jamaah masjid yang ada orang datang dari jauh. Para jamaah ini bukan orang-orang dekat saja. Masjid ini kita nunggu untuk waktu dingin kita dirikan sholat. Bagi siapa? Bagi anggota jamaah masjid ini yang mereka datang dari tempat yang jauh. Jadi tidak usah waktu panas, awal-awal panas kita adakan. Kenapa? Nanti mereka sulit datang ke sini, masyaqqah, mereka datang di waktu panas. Namun kalau kita sudah ada kira-kira bayang, sudah agak bisa untuk lewat di tengah-tengahnya, maka itulah kita mendirikan sholat zuhur. Ini semuanya disunnahkan. Ya. Waman waqa'a ba'du salatihi fil waqti, fal asahu annahu in waqa'a raka'atan fal jami'u ada'un wa illa faqada'un. Waman waqa'a ba'du salatihi fil waqti, barang siapa yang sempat melakukan sebagian sholatnya di waktu sholat, di waktu yang telah ditentukan tadi, berarti separuhnya lagi di mana? Di luar sholat, di luar waktu. Tempat melakukan sholat di waktu yang telah ditentukan tadi, berarti sebagiannya lagi di luar waktu. Fal afah, maka pendapat yang paling kuat dalam mazhab Imam Syafi'i adalah annahu in waqa'a rak'atun fal jami'u ada. Bahwasanya apabila sempat mendapatkan satu rakaat di dalam waktu itu minimal, batasan minimal. Sempat mendapatkan satu rakaat di dalam waktu salat fam jami'u ada, maka semuanya dianggap masih di dalam waktu. Ikut yang awal ini. Baik. Jadi semuanya dianggap salat adaan, bukan qada, karena salat qada itu di luar waktu. Batas minimalnya apa tadi? Sempat mendapatkan rakaat. Ini ada hadis yang mengatakan barang siapa mendapatkan satu rakaat sebelum tenggelamnya matahari, maka dia mendapatkan asar. Barang siapa salat satu, mendapatkan satu rakaat sebelum terbitnya matahari, maka dia mendapatkan salat subuh. Jadi batasannya satu rakaat. Wa illa, kalau enggak sempat mendapatkan satu rakaat, maka dia qada. Ini apa fungsinya di sini? Apa fungsinya ini? Fungsinya diniat nanti. Menurut mazhab Syafi'i, fungsinya diniat. Apakah saya salat ini salat adaan lillahi ta'ala atau qada'an? Karena sekarang masalah waktu. Apakah di luar waktu atau di dalam waktu? Wa man jahila al-waqta ijtahada bi wirdin wa nahri. Barang siapa yang tidak tahu waktu salat. Kenapa? Wa man jahila al-waqta, tidak tahu apakah sudah masuk waktu salat atau belum. Dengan kejadian apa? Kejadian mendung, ya, mendung hujan ataupun abu vulkanik ataupun asapnya kebakaran hutan dan lain sebagainya, sehingga tidak tahu ini sudah tergelincir matahari atau belum, sudah terbitnya fajar atau belum, jadi enggak tahu. Apa yang dilakukan? Ijtahada, beristihadlah. Ini kalau memang tidak ada jam. Sekarang orang jarang bawa jam, bawanya HP, ternyata HP-nya low baterai. Pokoknya macam-macam lah urusan. Pokoknya intinya tidak tahu. Bagaimana urusannya? Ijtahada. Dengan apa beristihada? Dengan apa saja terserah. Asal menunjukkan sudah masuk waktu salat. Nah, beliau memisalkan biwirdin dengan mendengar wirid, mendengar orang baca Al-Qur'an, mendengar adanya pengajian yang sudah terbiasa bahwasanya kalau ada orang baca itu sudah masuk waktu salat. Jadi di antara bentuk istihadahnya. Misalnya apa? Puji-pujian ya. Misalnya. Wa nahwihi atau yang selainnya, yang jelas semuanya ini sudah berpengalaman dia, ini sudah masuk waktu salat. Au bi nahwihi, apa contohnya nahwihi? Dimisalkan seperti suara kokok ayam. Kalau memang sudah terbiasa kokokannya itu tidak sudah masuk waktu salat ataupun as-sana'a. Ataupun terdengarnya sudah orang aktivitas bekerja dan sudah terbiasa aktivitas ini dilakukan setelah sholat, setelah masuk waktu sholat, ataupun yang disebutkan juga kasratul azan, sehingga dengan di sana azan, mungkin dia salah azannya, masih seperti saya juga nggak tahu waktunya, ternyata di sana azan juga, berarti ini nggak mungkin salah. Ini disebutkan kasratul istima' al-azan, karena kita sendiri nggak tahu, nggak ada matahari. Orang lain, jangan-jangan dia seperti saya juga. Ternyata ada orang lain yang azan, ada orang lain yang azan. Sehingga ijtihad kita menunjukkan, wah ini nggak mungkin salah mereka ini. Jadi intinya semuanya adalah berijtihad kalau memang tidak tahu. Baik. Fa'in tayaqqana salatahu qabla al-waqti qadha fil azhar. Baik. Fa'in tayaqqana salatahu, apabila dia sudah berijtihad, kemudian salat, kemudian setelah keluar waktu salat, waktunya tayaqqana salatahu, yakin ternyata salat yang tadi qablal waqti. Dia sudah salat, kemudian sudah selesai waktu salat, lalu dia pikirkan lagi, wah ternyata saya tadi yakin salat saya tadi itu masih di luar waktu. Pasti sebelum waktu salat. Apa yang dilakukan? Qadha fil adhhar. Ingat, beliau tidak mengatakan i'adah, a'adah. Kalau a'ada itu, ingat kalau kata-kata a'ada itu mengulangi sholat masih dalam waktu. Kalau kata-kata qadha berarti mengulangi sholat di luar waktu. Berarti begini permisalannya adalah barang siapa yang sudah sholat dengan ijtihad tadi. Namun setelah keluar waktu sholat, dia yakin ternyata dia sholat tadi dengan ijtihad, sholat di luar waktu. Sebelum waktu. Apa yang harus dilakukan? Qadha fil adhhar. Maka dia harus mengqadha lagi. Ini pendapat yang paling kuat. Kenapa? Karena dia salat di luar waktu. Baik. Wa illa fala. Baik. Wa illa fala. Apabila tidak yakin, tidak yakin di luar waktu, maka dia tidak wajib untuk mengqadha. Kenapa? Cukup dengan ijtihad dia itu. Walaupun masih ada dhon. Namanya ijtihad pasti tidak mungkin yakin 100%, pasti ada dhon. Kalau yakin salah, ulangi. Cuma kalau tidak yakin salah, maka tidak perlu diulangi walaupun tidak yakin benar. Yang penting tidak yakin salah. Wa yubadiru bil fa'iti. Dan disegerakan, yubadiru bil fa'iti. Segerakanlah melakukan, mengerjakan sholat yang pernah ditinggalkan. Itu hadisnya adalah man nama an sholatin aw nasiha fardhu sholliha fa li ta'qib lil mubadara. Segeralah sholat kerjakan idza dzakaraha, kalau kamu sudah ingat. Maka segeralah mengerjakan sholat yang pernah ditinggalkan. Baik. Wa yusannu tartibuhu wa taqdimuhu 'ala al-hadirati allati la yakhafu fawtaha. Baik. Wa yusannu tartibuhu, dan disunnahkan untuk melakukan secara tertib. Pernah meninggalkan sholat subuh dan zuhur, maka disunnahkan untuk mengerjakan sholat subuh dulu baru zuhur. Pernah meninggalkan sholat maghrib, zuhur, asar, maghrib, maka kalau kamu mengulanginya, mengerjakannya dan ingat, maka kerjakanlah berurutan, disunnahkan. Ini maksud disunnahkan di sini adalah khurujan minal khilaf, karena ada di antara para ulama yang mewajibkan. Sedangkan mazhab Syafi'i tidak mewajibkan harus berurutan. Cuma disunnahkan saja agar bisa keluar dari khilaf ulama. Wa taqdimuhu, dan disunnahkan juga menyegerakannya, mendahulukannya alal hadirah. Menyegerakan mengerjakannya dari salat yang sampai waktunya. Allati la yakhafu fautaha, yang tidak dikhawatirkan keluar waktunya. Contoh, kita pernah meninggal lupa salat zuhur ataupun salat asar. Ingatnya di salat maghrib. Nah, disunnahkan disegerakan salat asar dulu. Apabila salat maghrib ini tidak dikhawatirkan akan terlewati. Misalnya ingat salat asar kita tinggalkan di awal salat maghrib. Kalau kita salat asar dulu, maka salat maghrib tetap tidak akan lewat waktunya. Maka ini disunnahkan kerjakan salat asar dulu. Namun kalau kita tahu, kalau saya kerjakan salat asar dulu, maka salat maghrib akan di luar waktu. Maka salat maghrib dulu. Kenapa? Jangan sampai kemudian gara-gara mengejar salat satu yang di luar waktu, membuat salat lain juga keluar dari waktunya. Biar satu sajalah yang di luar waktu. Baik, paham kan? Kapan disunahkan? Kalau salat yang sedang, yang waktu yang kita ingat salat yang tertinggal itu, tidak akan keluar waktunya gara-gara mengerjakan salat yang pernah kita lupakan. Cuma kalau sampai keluar waktu, apa yang harus kita lakukan? Salat waktu itu dulu. Lupa salat maghrib, kalau kita lupa salat isya, atau salat asar, ingat di waktu maghrib. Kalau kita kerjakan salat asar dulu, waktu maghrib akan lewat. Bukan tinggal 3 menit lagi atau tinggal 5 menit lagi. Kalau kita kerjakan salat asar, salat maghrib akan lewat. Keluar waktunya. Maka kerjakan salat maghrib dulu. Jangan sampai itu keluar waktu. Cuma kalau masih ingat di awal-awal salat maghrib, kalau kita kerjakan salat asar di saat itu masih cukup untuk waktu maghrib, maka silahkan disunnahkan kita mendahulukan salat yang pernah kita tinggalkan. Baik. Hanya ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan ini. Insyaallah akan kita lanjutkan besok subuh. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.